musim kini berlalu, berbagai cerita merayu. Berpijak di malam yang berlalu, masih ku memikirkan dirimu. Ku rasakan waktu berlalu tanpa senyummu. Sepi yang telah penuhi hariku. Hari ini saya, aku akan pulang, berlabuh di dekat cintamu. Karena pelukmu akan selalu membuat diriku jatuh cinta dalam riuh suasana. Thank you so much. I feel like I always fall in love all over again when I...